sesuatu, namun ku senang menunggu demi kasihku padamu. Raihlah wangi dunia, berdoa di sisiku selamanya. Jelang hari indah dan wujudkan segala yang terpendam. Tiada satu sayapku terbang bersamamu.